بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المطلق والمقيد قال مالك رحمه الله المطلق المقيد تعريف المطلق المطلق لغة جد المقيد طيب المطلق والمقيد ini pasangannya العموم والخاص pasangannya begitu ya ya katakan يعني العام والخاص العام والخاص عام مخصص بتخصيص أو بمخصص متصل أو مخصص منفصل atau عام ada juga istilah yang kita lewati apa bukan عام مخصص مخصوص tapi عام أريد به الخصوص نعم itu pada takhsis munfasil bil his wal aql ada yang tidak setuju mengistilahkan sebagai mukhasus tapi mereka mengatakan am urida bihi al khas nah itu kita lewati semua nah kemudian berikutnya al mutlaq wal muqayyad nah al mutlaq wal muqayyad jadi jangan mengatakan keumuman makna lafaz ini di takyid dibatasi jangan keliru. Katakan apa? Dikhususkan. Nah, kemutlakan, ya, lafaz ini ditakyid, yakni dibatasi, diikat, itu benar. Mutlak, jadi pasangannya harus difahami. Nah, itlaku hadal lafaz yuqayyad. Jadi, hada mutlak wa quyyida. Ditakyid, dibatasi, diikat. Nah, adapun an yukhassas. Nah, takhsis. Nah, al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Mutlaq secara bahasa adalah antonim, ya. Lawan kata antonim dari muqayyad. Fasilahan. Fasilahan madalla ala al-haqiqati bila qaydin. Aqawlihi ta'ala, fatahari rukubatin min qabil ayyata masa. Secara istilah. Nah, dalam istilah usul fiqh. Mutlak madalla ala al-haqiqati bila qaid. Suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat bila qaidin tanpa batas yang membatasinya. Mutlak lepas gitu. Tanpa pembatasan, tanpa pengikat yang mengikatnya, membatasinya. Qauli ta'ala seperti fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa. Maka kafarahnya adalah memerdekakan raqabah orang budak min qabli ayyata masa sebelum keduanya bersentuhan. Nah, yakni apa ini? Kafarat ad-dihar. Ya. Yeah. Nah, ketika suami mendihar istrinya. Sayyid. Asyahid huna tahriru. Ya. Tahriru raqabatin. Nah. Jadi di sini dimutlakkan kata raqabah. Nah. Raqabah. Ya. Di sini mutlak. Jadi menunjukkan hakikat. Ya. Lafaz raqabah menunjukkan hakikat. Raqabah, makna raqabah tanpa batas. Nah. Fakharaja biqaulina. Fakharaja biqaulina madalla ala al-haqiqati. Al-amu liannahu yadullu ala al-umumi la ala al-mutlaqi al-haqiqati faqat. Sayyid. Keluar dengan perkataan kai madalla ala al-haqiqah. Al-am. Keluar darinya al-am li'annahu yadullu ala al-umum. Nah, karena menunjukkan makna umum. La ala mutlaqil haqiqah faqat. Tidak, umum itu tidak sebatas menunjukkan kemutlakan hakikat. Ya, makna itu saja. Tetapi menunjukkan umum. Nah, yakni umum maknanya mencakup seluruh anggotanya masuk sekaligus. Adapun mutlak menunjukkan hakikat raqabah fatahrir raqabah artinya apa? Mutlak rokobah. Tetapi apakah sekaligus seluruh rokobah masuk? Tidak. Masuknya akan datang nanti secara bergantian. Satu rokobah masuk. Nah, tapi rokobah yang lainnya, yang ini juga bisa sah. Rokobah yang ini juga bisa sah. Tapi bukan seluruhnya sekaligus. Nah, karena satu rokobah saja diperintahkan. Nah, jadi hanya meliputi, menunjukkan hakikat rokobah. Nah, dan mutlak tanpa dibatasi. Yang ini boleh, yang itu boleh, tapi masuknya bergantian. Kalau umum, semua anggotanya masuk sekaligus di waktu yang sama. Baik. Makhraj biqaulina. Makhraj biqaulina bila qaidin al-muqayyad. Keluar dengan perkataan yang bila qaid tanpa batas al-muqayyad. Al-muqayyadu. Makhraj biqaulina bila qaidin mada? Al-muqayyadu. Nah. Yani fa'il kharaja. Al-muqayyadu. Nah, keluar dari al-muqayyad. Ta'rif al-muqayyad. Ta'rif al-muqayyadi. Al-muqayyadu lughatan ma zila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Baik, al-muqayyad secara bahasa ma ju'ila fihi qaidun, sesuatu yang diberi pengikat, mengikatnya, membatasinya, jadi tidak lepas, bebas gitu. Min ba'irin wa nahwi, berupa unta dan yang lainnya, jika diikat ya, supaya tidak bebas lepas semaunya. Baik, mastilahan. Mastilahan madalla al-haqiqati bi qaidin. Qaulihi ta'ala fatahriru rukbatin mu'minah. Secara istilah, muqayyad artinya suatu lafaz yang menunjukkan hakikat disertai batasan, yang membatasinya, mengikatnya. Seperti ayat fatahriru rukbatin mu'minah. Rukbah ditakyid dengan mu'minah. Nah, pada contoh yang pertama, fatahriru rukbah. Nah, itu pada contoh yang pertama itu di surat Al-Mujadilah tentang bihar. Dimutlakkan rokobah tanpa batas. Yakni masuk di dalamnya rokobah mu'minah wa rokobah kafirah. Budak kafir dan mu'min masuk semuanya. Nah, yang penting hakikatnya dia benar-benar budak. Maka dia mutlak, lepas, tanpa batas. Nah, masuk ke seluruh rokobah asal hakikatnya betul-betul budak meskipun dia kafir. Tetapi pada ayat ini, fatahriru rokobatin mu'minah. Ini pada al-qatl. Nah, ayatnya pada terkait pada pembunuhan, di situ dibatasi. Naam, fatahriru rokobatin mu'minah. Diberi qaid, pengikat, pembatas yang membatasi, yaitu mu'minah. Yani mu'minah di sini secara i'rab nahwu apa? Na'sun. Iya. Na'at. Sifat. Dan dia berfungsi sebagai qaidun yuqayyidu itlaq raqabah. Sebagai pembatas yang membatasi kemutlakan makna raqabah. Jadi, menunjukkan hakikat raqabah, hakikat budak. Yani selama hakikatnya dia memang budak, bukan orang merdeka. Tetapi, dibatasi hanya pada budak yang beriman. Nah, budak yang beriman, baik budak laki-laki, wanita, ya, besar, kecil, yang jelas dia budak yang beriman. Maka tidak mutlak lagi bebas diterapkan rokobah ini kepada apa saja yang hakikatnya budak, ini itu meskipun kafir, tidak, karena sudah dibatasi dengan mu'minah. Artinya yang kafir sudah tidak masuk. Fakhraja biqaulina. Fakhraja biqaulina qaidun al-mutlaq. Di qaidin. Fakhraja biqaulina. Di qaidin. Di qaidin al-mutlaqu. Aywa. Keluar dengan perkataan kami di qaidin al-mutlaqu. Nah, karena al-mutlaq biduni qaid. Sayyid. Al-amal bil-mutlaq. Al-amal bil-mutlaqi. Yajibul amal bil-mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala takyidihi. Lian al-amala binusul kitab wa sunnati wajibun ala ma taqtabihi dilalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika. Baik, wajib beramal dengan al-mutlaq. Dengan lafaz mutlaq ala itlaqihi sesuai dengan kemutlakan yang ditunjukkannya. Illa bidalilin yadullu ala takyidi, kecuali ya berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa kemutlakan lafaz mutlak itu telah ditakyid, telah dibatasi oleh muqayyid. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sudah muqayyad, maka kita tidak bisa lagi beramal dengan kemutlakannya. Lianna al-amala, yani hukum asalnya apa? Beramal dengan kemutlakan. Seperti halnya al-am, pada asalnya kita beramal dengan umum al-lafz al-am. Kecuali kita dapat dalil bahwa telah dimasuki oleh takhsis. Baik muttasil atau mufasil, atau kita dapatkan dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah am urida bihil khusus. Sama dengan ini. Nah, asalnya beramal dengan kemutlakannya kecuali dalil yang menunjukkan bahwa muqayyad. Karena beramal dengan nas-nas Alkitab was sunnah wajib. Wajib beramal dengan nas-nas Alkitab was sunnah ala ma taqtadihi dalalatuha, sesuai dalalah yang ditunjukkannya. Sesuai ya makna yang ditunjukkannya. Wajib, kita tidak boleh keluar dari itu. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dalik, hingga tegak dalil yang menunjukkan berbeda dengan itu. Wa idza warada na'am. Wa idza warada nasun mutlaqun wa nasun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa amala bikumila wa illa umila bikullin wahidin ala bikulli wahidin wa illa umila bikulli wahidin ala ma warada alayhi min itlaqin aw taqyidi. Baik. Apabila datang nas mutlak dan datang pula nas muqayyad, wajib taqyidul mutlaqi bihi, wajib membatasi al-mutlaq dengan nas yang muqayyad. In kana al-hukmu wahidan, apabila hukumnya satu. Jadi ini sebenarnya masuk dalam metode al-jam'u bainal adillah, jam'u bainad dalilain, menjamak di antara dalil, dua dalil. Nah, ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Maka kita padukan dengan cara al-mutlak muqayyad bidalil alladhi yuqayyiduh. Sama dengan al-am wal-khas, ada dalil yang am, ada yang khas. Maka ini masuk dalam kategori al-jama' bainal adil, adillah, memadukan antara dalil yang ada. Kita mengatakan bahwa am ini sudah ditakhsir. Dipadukan keduanya, jadi kita beramal dengan taksis tersebut. Sama dengan ini. Tayyib. Apabila hukumnya satu, berarti kita beramal dengan al-muqayyad. Yani al-mutlaq qad quyyada bihada an-nas al-ladhi an-nas al-muqayyad. Naam. Wa illa umila bi kulli wahidin. Jika tidak, yani illa yakunu al-hukmu wahidan, jika hukumnya tidak sama, tidak hukum, ada nas mutlak atas satu hukum, ada nas muqayyad atas hukum yang lain, arah berbeda, bagaimana bisa disatukan sementara hukum yang dibicarakan beda? Jadi jika tidak, umila bi kulli wahidin, jika tidak apa ini, wa illa yakuna al-hukmu wahidan, jika hukumnya tidak sama. Naam, yakni nas mutlak menunjukkan suatu hukum, nas muqayyad menunjukkan hukum lain, jadi beda arah hukum. Bi kulli umila bi kulli wahidin, masing-masing diamalkan. Kita beramal dengan nas mutlak atas hukum yang ditunjukkannya, kita beramal dengan nas muqayyad atas hukum yang ditunjukkannya. Ala ma warada alaihi, atas apa yang datang darinya, ya, dari makna yang ditunjukkan yang min itlaqin atau taqyid, berupa kemutlakan atau pembatasan. Jelas? Contoh. Misalu makanan hukum. Misalu makanan hukmu fihima wahidan. Qawluhu ta'ala fi kafarati zihari. Fatahriru rukubatin min qabili ayyatamasa. Wa qawluhu fi kafarati al-qadli. Fatahriru rukubatin mu'minah. Fal hukmu wahidun huwa tahriru rukubati. Fayadzibu taqyidul mutlaki fi kafarati zihari. Al-muqayyadi fi kafarat al-qatli wa istaratul imanu fi rukubati fi kullin minhuma. Contoh hukum sama. Ayat kafaratul zihar wa tahrir rukubati min qabli ayyatamassa. Kafara bagi orang yang ingin rujuk, Nah, setelah memelihara istrinya adalah memerdekakan budak mutlak di sini kan begitu, raqabah mutlak. Nah, mutlak. Yani meliputi seluruh macam raqabah termasuk yang kafir. Nah, sebelum berkeduanya bersentuhan. Baik. Kemudian firman Allah pada kafaratul qatl, kafarah pembunuhan. Tahriru raqabatin mu'minah. Memerdekakan budak ya yang beriman. Nah, baik budak laki-laki, wanita, dan seterusnya yang penting beriman. Pasti ada takyid raqabah dengan mu'minah. Nah, disifati dengan mu'minah. Nah, fal hukmu wahidun. Hukumnya sama, yaitu apa? Tahriru raqabah. Faktor memang berbeda. Faktor berbeda. Satu faktornya bihar, dan satunya faktornya qatl. Iya kan? Tapi hukum yang ditunjukkan sama, yaitu apa? Hukum yang dibicarakan adalah tahriru raqabah. Nah, fayajibu taqyidul mutlaqi, maka wajib membatasi kemutlakan, membatasi kemutlakan lafaz raqabah fi kafaratil dihar bil muqayyad, dengan lafaz yang muqayyad raqabah mu'minah fi kafaratil qatl. Jadi harus dipadukan. Nah, wa yustaratul imanu fi raqabah fi kullin minhuma, dan dengan demikian dipersyaratkan adanya keimanan pada budak yang akan dimerdekakan sebagai kafarah pada masing-masing dari dua kasus tersebut. Dan yang menunjukkan bahwa ini syarat, syartul maqsud fi tahrir, hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami fi Muslim, ketika dia menempelin budak wanitanya karena lalai menjaga dombanya dimakan serigala, kemudian dia ingin menebus kesalahannya menempelinnya karena marah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermaksud memerdekakannya. Nah, tetapi Nabi tidak langsung mengiyakan. Nabi menguji budak wanita itu. Nah, ditanya kan? Iya. Ditanya, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Dia menjawab, di atas langit atau di atas. Baik. Ini sebagai tambih, ada sebagian orang yang masih lalai dalam memaknai ayat atau hadis tentang ketinggian Allah di atas langit. Masih pernah anda mendengar di satu siaran, nah, mengatakan Tuhan yang di langit. Kan salah, fatal di langit. Langit bangunan. Yang di langit malaikat. Allah di ataslah langit. Nah, fis sama bukan di langit, tapi di atas langit. Alas sama, yakni jika dia tinggal langit bangunan, artinya apa? Di atas langit, di atas aras. Bahkan di atas langit itu masih ada aras, dan Allah di atas aras. Adapun di langit itu malaikat. Seperti halnya manusia di bumi. Nah, ini hati-hati. Sayyid, fis sama, kata dia. Nah, man ana, kata Nabi. Man ana, siapa saya? Kata Buddha itu, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Apa kata Nabi setelah mendengar jawaban itu? Kata Nabi kepada Mu'adz bin Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia. Fa, fa di sini adalah fa ta'liliyah. Menjelaskan illa faktor, faktor hukum bolehnya dia dimerdekakan karena sesungguhnya dia mukminah beriman. Menunjukkan, seandainya jawabannya keliru, tidak menunjukkan dia tidak beriman, maka tidak akan diizinkan. Ini menunjukkan bahwa pemerdekaan budak harus dipersyaratkan ini. Nah, jadi semakin kuatlah makna yang disebutkan di sini bahwa tahrir raqabah pada kafaratul dihar ditakyid dengan raqabah mukminah pada ayat kafar al-qatl. Baik, wa misalu ma laysa al-hukmu fihima wahidan. Wa misalu ma laysa al-hukmu fihima wahidan. قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيدوا الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون على إطلاقها على إطلاقها ويكون القطع من الكوء Mafsilil kafi. Mafsilil kafi. Mafsilil kafi. Wal ghuslu ilal marafiqi. Baik. Contoh yang hukumnya pada dua kasus hukumnya berbeda. Ayat wassariqu wassariqatu faqta'u faqta'u aydiyahuma. Nah, ayat di surat Al-Maidah juga ini ya. Nah, pencuri laki-laki, pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma. Nah, jadi jika memenuhi syarat, dan ada syaratnya itu. Ini penegakan hukum had, potong tangan bagi pencuri jika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, tidak semua pencuri bisa dipotong, ada syarat-syaratnya. Nah, nilai yang dicuri termasuk yang barang dicuri itu memang sudah disimpan, ya, disimpan dengan benar, dengan baik. Nah, dimasukkan di lemari, dikunci. Ya. Adapun berserakan, dibebaskan, tidak dijaga kemudian dicuri, tidak bisa. Nah, sayyid, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Nah, aydi jangan dari yadun. Aidi jangan dari yadun, tangan. Qayyid. Mutlak apa muqayyad? Lafadnya, mutlak. Nah, mutlak. Nah. Kemudian, wa qawlu fi ayatil wudu, firman Allah pada ayat al-wudu, juga di Al-Ma'idah, faghsilu wujuhakum. Rasulullah wajah ke kalian, wa aydiyakum, kemudian tangan kalian ilal marafiq, sampai ke al-marafiq. Ya. Sampai ke al-marafiq. Dibatasi sampai al-marafiq, yaitu siku. Nah. Nah. Fal-hukmu mukhtalif. Hukum berbeda. Fafil-ula, pada ayat yang pertama, hukumnya potong tangan. Hukum had potong tangan. Hukum had potong tangan. Wafitanya pada ayat yang kedua hukumnya adalah guslun atau guslun. Nah, guslun ini ya, bukan guslun. Faghsilu wujuhakum. Ini wudu ya, ini membasuh, mencuci anggota-anggota wudu maksudnya guslun. Nah, hukum yang ada pada ayat yang kedua adalah mencuci, membasuh anggota-anggota wudu, membasuh tangan. Sampai ke siku, di atas potong tangan. Yang ini membasuh tangan pada wudu, kan beda hukumnya. Tidak bisa dipadukan. Nah, fala tuqayyadul ula bitsaniyah, karena arah hukum pembicaranya beda. Maka ayat yang pertama tidak bisa ditakyid, dibatasi maknanya hukumnya dengan ayat yang kedua. Bal, ya, melainkan tabqa ala itlaqiha, ayat yang pertama tetap di atas kemutlakannya. Nah, berarti jika begitu kita kembali kepada makna yad. Ketika dimutlakkan kata yad secara bahasa, makna bahasa yadun tangan, ketika dimutlakkan maka maknanya adalah min ru'usil asabi ilal ila ruslain, min ru'usil asab ila ruslain. Nah, dari ujung jari sampai ke pergelangan. Yakni yad ketika dimutlakkan semakna dengan kaf. Telapak tangan. Telapak tangan itu dari ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, wa yakunul qat'u, dan potong tangan pada hukum had dan curi itu minal ku'i mafsilil kaf. Minalku mafsilil kaf, dari persendian, dari persendian, mulai dari persendian telapak tangan. Nah, mafsilil kaf alku ini di dekat pergelangan. Nah, jadi bukan dipotong tangannya sampai ke sikunya. Nah, wal ghaslu ilal marafiq, sedangkan membasuh anggota wudu, membasuh tangan itu sampai ke siku. Nah, tersisa yang ana ingin tunjukkan di sini, dari mana kita mengetahui bahwa lafaz-lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang dalalahnya mutlak. Kita mengetahui sigahnya, ini sigahnya kita dapati dalam bentuk nakirah dan bukan nakirah yang masuk dalam sigah u'am. Seperti nakirah fi siyaq an-nafi dan seterusnya sudah kita lewati kan. Salah satunya itu juga nakirah pada siyaq konteks penafian, istifham ingkari, syarat. Itu kan khas. Apa? Pada pembahasan amdal khas itu apa? An? An. Nah. Itu an. Nah. Jadi nakirah pada konteks seperti itu an. Adapun nakirah tidak pada konteks itu, ya, maka menunjukkan makna mutlak. Nah, di sini ada fi'il, ya, ada kata kerja fi'il. Nah, fatahrir rafadah, meskipun tahriru di sini isim, tapi kan mengandung makna perintah. Tahrir rafadah, yakni harriru rafadah gitu, merdekakan budak itu maksudnya. Perintah seperti itu fil amr itu menunjukkan apa? Mutlak. Faqta'u aydiyahuma. Mutlak. Nah, faghsilu. Nah. Aydiyakum min al-'aq. Mutlak. Nah. Ya, ini nakira fi siyakil isbat. Coba buka halaman karena kita lewati pembahasan al-'am di naskah halaman 40. Al-am awal-awal itu wa istilahan al-lafzul mustaqil li jami' aqrari bila hasrin. Coba lihat al-am ma ta'rifuhu wa istilahan, kemudian makharaja bi qawlina al-mustaghriq li jami' aqrari ma la yatanawalu illa wahidan kal-alam. Wa al-alam menunjukkan apa? Khas. Wa nakirah fi siyaqil isbat ka qawli ta'ala fa dhahira qaba li annaha la tatanawalu jami' al-afrad ala wajhi syumul wa innama tatanawalu wahidan ghairu muayyan, yani mutlaq. Nah, ini penting. Jadi kalian bisa memberi ta'lil ihalat. Nah, jadi nakirah fi siyaqil isbat yufidul itlaq. Dan makna mutlaq bedanya dengan am dijelaskan li anna la tatanawalu jami' al-afrad ala wajhi wa innama tatanawalu wahidan ghair muayyan. Nah, jadi mutlak itu maknanya yatanawalu wahidan ghair muayyan. Jadi bisa ditaklik di sini biar jelas pada penjelasan ta'rif al-mutlak istilahan madalla 'ala al-haqiqati bila qayd. Nah, bisa kalian taklik yatanawalu wahidan bila yatanawalu wahidan ghair muayyan. Yatanawalu wahidan ghair muayyan. Nah. Yani yatanawalu jami'a afradihi ala wajhi mada? Ala wajhin badali. Ala wajh tabadul gitu. Yani yatanawal jami' afradihi ala wajhin badaliyin. Jadi mencakup seluruh anggotanya yang masuk, ya, selama hakikatnya rokobah, tetapi ala wajhin badali, dengan bentuk badali apa, bergantian. Bukan rokobah semuanya masuk di merdekakan tanpa batas. Am kalau itu. Jadi perintahkan mereka kan cuma satu. Tetapi satu ini mencakup seluruh yang hakikatnya rokok bahkan mutlak. Jadi seluruh yang masuk dalam anggotanya yang hakikatnya rokok bahkan masuk. Yang ini bisa, yang itu bisa, yang ini bisa, yang itu bisa, tetapi satu saja. Kali ini jika ada kasus, yang ini. Kali lain ada kasus lagi, yang itu. Kali lain ada kasus lagi, yang itu lagi. Kan begitu, bergantian. Tidak, bukan sekaligus. Adapun serentak semuanya sekaligus, itu am namanya. Nah, bisa dibedakan? Baik, maktafi. Subhanallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam.